Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wasallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan ayat yang ke-17. Summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir yang mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, maka dia tidak akan mempercayai seluruh peristiwa dan rangkaian kejadian yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah. Orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, dia tidak percaya adanya sorga, tidak akan percaya adanya neraka. Padahal surga dan neraka itu hak benar adanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, membalas perbuatan hamba yang dilakukan di dunia ini dengan balasan yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Sehingga pada ayat yang ke-10 dari surat Al-Mutaffifin disebutkan, wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ini orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, sesuatu yang itu hak benar adanya dan akan terjadi, kemudian seorang mendustakan. Tentu berbeda dengan orang yang percaya, percaya akan adanya hari kebangkitan sehingga dia beramal dengan amalan yang dia akan selamat nanti di hari kebangkitan. Dia akan menjauhkan hal-hal yang akan menjadikan dia celaka nanti di hari kebangkitan. Adapun orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, tidak ada dorongan bagi mereka untuk beramal kebaikan, kecuali hanya semata-mata mencari pujian manusia di dunia ini. Atau tidak ada yang menghalangi mereka dari melakukan kejahatan kecuali perkara-perkara duniawiya saja. Tidak ada landasan khasyatullah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang yang beriman. Mereka beramal didorong oleh mahabbah, oleh rasa cinta kepada Allah. Demikian pula rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terkumpul pada mereka orang yang beriman, al-khawfu war-raja, harap-harap cemas. Adapun orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mereka mengatakan bahwa hidup hanyalah di dunia. Di sini kita hidup, di sini pula kita akan mati dan kita tidak akan dibangkitkan. Wallahi a'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita melanjutkan tafsir surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 dan berikutnya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang baik, lafi 'illiyyin, berada pada 'illiyyin. Di antara penafsiran salaf bahwa al-'illiyyun adalah as-sama as-sabi'ah, fiha arwahul mu'minin. Langit yang ketujuh yang padanya ada ruhnya orang-orang yang beriman. Jadi kitab catatan orang-orang yang baik ini berada di atas langit yang tujuh. Berbeda dengan kitab catatan orang-orang yang jahat, berada pada bumi yang paling sempit, yang paling bawah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, apa yang diucapkan oleh manusia di dunia ini, ditulis oleh para malaikat. Para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala menugasi mereka untuk mencatat amal perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya pada kalian manusia ada yang menjaga, ada yang mencatat. Itu para malaikat yang mencatat amal perbuatan kalian. Dan kitab catatan amalan nanti akan dipaparkan kepada masing-masing orang nanti di yaumul kiamah. Seorang akan melihat apa yang selama ini ia lakukan di dunia. Ada yang mendapat kitab catatan dengan tangan kanannya, ada yang dari belakang punggungnya, atau dari arah kirinya. Ada orang yang mendapat kitab catatan amalan dari tangan kanannya atau dari arah kanannya. Dia adalah orang yang beruntung, orang yang selamat dari azab. Sebaliknya, orang yang mendapat kitab catatan amalan dari arah kirinya atau dari arah belakang, maka dia orang yang binasa. Semua akan melihat kitab catatan amalnya. Kitab catatan yang tidak meninggalkan yang besar hingga yang paling kecil. Bahkan nanti mereka, orang-orang kafir, akan menjerit, akan menyesali dosa kecilnya sebelum dosa besarnya. Mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Tidaklah meninggalkan yang kecil sampai yang besar kecuali tercatat semuanya. Dihitung semuanya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang mukmin dia tidak akan meremehkan dosa sekecil apapun. Seorang mukmin yang berbuat dosa, Dia merasa seolah-olah berada di bawah gunung yang tinggi, yang dia khawatir ada batu besar yang akan menimpuknya, yang akan turun mengenai dia, akan meruntuhinya. Namun seorang yang munafik melakukan dosa yang banyak, tidak merasa dan tidak kerasa, ibarat ada seekor lalat hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis dengan telapak tangannya. Allah SWT akan menampakkan keadilannya nanti di yaumul kiamah. Tidak ada seorang pun yang terzalimi haknya sekecil apapun. Orang yang melakukan kebaikan seberat darah pun, sebiji sawi pun, dia akan melihat hasilnya. Demikian pula orang melakukan kejahatan sekecil apapun akan melihat pembalasannya. Kitab catatan orang-orang yang baik, fi'illiyin, ya, di atas langit yang tujuh. Orang-orang yang baik, baik dari laki-laki atau perempuan, baik dia rakyat jelata atau penguasa, orang kaya, orang miskin, orang berkulit putih atau berkulit hitam, orang-orang yang melakukan kebaikan, itu amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan aturan syariat. Nah, kebaikan adalah apa yang telah diatur oleh syariat, seorang melakukannya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda dengan orang-orang yang jahat yang melampaui batasan-batasan agama, tidak mau tunduk kepada aturan syariat, mendustakan terhadap hari kebangkitan. Seperti yang sudah kita sebutkan bahwa Al-Quranul Karim menyebutkan berita gembira dan berita peringatan, menyebutkan sifat orang-orang yang jahat serta apa yang akan diterima nanti di yaumul kiamah, dan menyebutkan sifat orang-orang yang baik serta apa yang akan mereka dapatkan nanti di yaumul kiamah. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabu marqum, yaitu kitab catatan amalan yang tertulis, tidak terhapus dengan perjalanan waktu. Jadi kitab catatan amalan ini akan terus terjaga. Baik kitab catatan orang-orang jahat atau orang-orang yang baik, tidak habis, tidak hilang dengan perjalanan waktu. Tidak seperti tulisan manusia yang mungkin ya akan bisa hilang atau lenyap atau terhapus. Allah SWT Maha Kuasa untuk menjadikan kitab catatan amalan manusia ini terjaga terus, dan nanti mereka akan menemui, akan menjumpai pembalasannya. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat berada di atas langit sana menyaksikan kitab catatan orang-orang yang baik. Terjaga kitab catatan tersebut. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat baik. La fi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Ini kenikmatan nanti di yaumul kiamah. Walaupun sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa orang-orang yang baik, mereka tidak hanya mendapatkan kenikmatan nanti di yaumul kiamah, bahkan kenikmatan di alam dunia ini, kenikmatan di alam kubur, dan kenikmatan nanti yang tersempurna, yang sempurna di yaumul kiamah. Allah SWT terkadang menampakkan buah dari amal saleh yang dilakukan oleh manusia, dirasakan oleh manusia di dunia ini sebagai perangsang dan penyemangat pada hamba agar mereka senantiasa istiqamah di atas kebaikan. Perangsang bagi pihak lain untuk terdorong melakukan kebaikan. Orang-orang yang baik, mereka berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam kubur, di alam barzah, dan kenikmatan nanti di yaumul kiamah. Ada pun nikmat yang didapat oleh orang kafir, nikmat yang terputus, nikmat hanya di dunia. Kemudian setelah itu mereka berada dalam siksa di alam kubur dan dalam api neraka. Ada pun orang yang beriman, meskipun di dunia mereka mendapatkan musibah, cobaan, mereka juga mendapat nikmat. Dan nikmat tadi terus bersambung dan semakin sempurna dan sempurna nanti di alam kubur dan di yaumul kiamah. Di antara kenikmatan seorang mukmin di dunia adalah manakala Allah memberikan ketenteraman batin kepadanya. Di saat seorang mukmin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berupa kedekatan hati dengan Allah, sebagaimana kata sebagian salaf, ahlul laili fi lailihim aladu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang menghidupkan malam dengan ibadah merasakan kelezatan yang lebih dari apa yang dirasakan oleh orang yang berhura-hura. Sebagian salaf dahulu mengatakan, laula al-lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau tidak ada malam, sungguh saya tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Maksudnya, sebagian salaf dahulu merasakan ketenteraman batin di saat mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri di gelapnya malam menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan dan ketenteraman batin. Memang mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab tenteramnya jiwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati ini akan tenang. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, manakala beliau menghadapi perkara yang rumit, perkara yang sulit, beliau berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kana idza hazabahu amrun qama ila salati. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, jika menghadapi perkara yang rumit, beliau berdiri salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengatakan sahabat Bilal waktu itu, arihni bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, jadikan saya ini tenang dengan salat. Seperti itu Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi oleh Allah ketenteraman jiwa dengan mengingat-ingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. dan tidak menafikan juga kenikmatan duniawiyah yang didapatkan oleh kaum mukminin. Kaum mukminin mendapatkan kenikmatan duniawiyah. Mereka-mereka yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan istiqamah di atasnya, Allah akan mengokohkan mereka di muka bumi, akan melimpahkan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim yang dahulu di awal-awal Islam, mereka disiksa, mereka menderita, mendapatkan kesulitan hidup. Namun di saat mereka bersabar, berjuang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam menjalankan agama ini dan memperjuangkan agama ini, maka Allah SWT melimpahkan kenikmatan duniawiyah kepada mereka. Kemenangan demi kemenangan dalam pertempuran mereka rasakan. Ghanimah, harta rasan perang pun mereka, ya sebagian dari mereka, merasakannya. Sampai pun yang misalnya belum sempat mendapatkan ghanimah, bahkan terbunuh, fisabilillah, sesungguhnya dia sudah berada dalam kenikmatan luar biasa. Karena mereka mati syahid, mendapat nikmat dari Allah SWT di alam kubur. Sebagian sahabat dahulu ketika senjata lawan mengenai tubuhnya, sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, ketika senjata lawan sudah mengenai tubuhnya dan kematian sudah di depan mata, sahabat tadi mengatakan, "Fustu wa rabbil Ka'bah, fustu wa rabbil Ka'bah." Saya telah berhasil, telah sukses demi Tuhannya Ka'bah. Ya, keberhasilan tidak harus seorang merasakan kenikmatan duniawiyah, namun di saat seorang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala besar dari Allah, sesungguhnya ini adalah kemuliaan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang yang berbuat baik, apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan, mengeluarkan harta, baik yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, ya, tentunya sesuatu yang baik adalah apa yang datang dari syariat, dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baik, bukan baik menurut akal sementara syariat tidak memerintahkannya. Nah, seluruh amalan yang dianggap baik, namun tidak ada tuntunannya dalam agama, maka ini sia-sia. La fi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam barzah, di alam kubur, dan kenikmatan sempurna nanti di yaumul qiyamah. Yang di sini disebutkan kenikmatan yang akan mereka terima nanti di yaumul qiyamah. Alal ara'iki yang durun, di atas dipan-dipan mereka saling melihat atau mereka melihat. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud yang durun melihat, melihat kepada kekuasaannya, kepada kerajaan yang Allah berikan kepadanya, di mana Allah berikan kepada orang yang paling rendahnya derajat yang masuk dalam surga, diberi kekuasaan yang sangat luas sekali. Melihat kepada kekuasaannya yang Allah berikan kepadanya. Ada pula sebagian salaf yang mengatakan, yang duruna ilallah, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang baik, mereka nanti akan melihat Allah, akan melihat kerajaannya dan merasakan kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Mengetahui pada wajah mereka nadratan na'im. Pada wajah mereka ada sifat orang yang nikmat, sifat orang yang berbahagia. Karena wajah ini menampakkan apa yang ada pada hati seorang hamba. Orang yang hidupnya makmur, hidupnya tercukupi, terkadang terlihat jelas dari wajahnya. Dan orang yang hidupnya sulit, serba sempit, juga terlihat dari wajahnya. Wa akan melihat pada wajah mereka kesenangan, ketenteraman, kebahagiaan karena nikmat yang mereka dapatkan. Ini terlihat dari fisik mereka. Mereka orang-orang yang tercukupi kebutuhannya dan berbahagia. Dan memang kebahagiaan hakiki, kebahagiaan nanti di yaumul kiamah. Kebahagiaan yang tidak ada kesedihan padanya. Kebahagiaan di sorga yang seorang akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Tidak ada letih padanya, tidak ada pertikaian. Allah jadikan hati penghuni sorga itu satu. Tidak ada permusuhan, kebencian atau permusuhan yang mungkin pernah terjadi di dunia di antara mereka Allah cabut. Mereka berada di atas dipan-dipan. Hati mereka satu, mereka berbahagia. Dan itulah akhir dari perjalanan hidup manusia yang tidak pernah ada akhirnya. Perjalanan manusia seperti yang sudah disebutkan bahwa manusia pertama berada di alam janin, ketika masih dalam perut ibunya, kemudian terlahir di dunia, masuk ke alam kedua, alam dunia. Dan setelah itu dia akan meninggal dan masuk ke alam kubur, alam barzah. Kemudian terakhir adalah alamul akhirah, alam yang tidak ada ujungnya. Untuk itulah, untuk hari yang tidak pernah ada ujungnya, yang kekal selama-lamanya, tentunya seorang mukmin dia akan berusaha untuk mempersiapkan bekal sesuai dengan panjangnya perjalanan dan lamanya tinggal. Seorang tentu dia akan membawa perbekalan yang cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Cari bekallah kalian, berbekal dirilah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.